Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab tentang haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Kali ini memasuki hadis ketiga dari bab tersebut. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa an Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu aljannata. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yaitu lisan, wa ma baina rijlaihi, dan menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan memberikan jaminan kepadanya berupa surga. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jaminan yang begitu besar yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada siapa saja yang mau menjaga lisannya. Lisan ini letaknya ada di antara dua tulang rahang, lahyai. Dan kepada yang menjaga kemaluannya yang terletak di antara kedua kaki. Ini juga menunjukkan pentingnya menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Sebagaimana kemaluan memiliki syahwat, maka lisan juga memiliki syahwat. Kemaluan patut dijaga dari hal-hal yang haram, demikian juga lisan patut dijaga dari hal-hal yang haram seperti berdusta, ghibah, adu domba, menipu, dan semisalnya. Siapa yang mampu menjaga lisannya dengan baik dan menjaga kemaluannya dengan baik, Rasulullah akan berikan jaminan surga kepadanya. Sekali lagi, ini jaminan yang begitu besar. Karena untuk sesuatu yang besar, perkara menjaga lisan, menjaga kemaluan, itu hal yang berat, tidak mudah, butuh kepada perjuangan. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mengikuti syahwat lisannya. Dia tidak pernah berpikir tentang apa saja yang diucapkan oleh lisannya. Ya. Nah, demikian juga menjaga kemaluan. Ini hal yang berat. Ini kaitannya dengan syahwatun nisa, syahwat kepada wanita. Nah, kemudian berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar akan mengucapkan suatu kata atau suatu kalimat, ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak memastikan soal kebenarannya, tidak memastikan baik dan buruknya. Yazilu biha ilan nar, kemudian menggelincirkannya ke dalam neraka. Aba'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib, sejauh jarak antara timur dan barat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Nawawi memberikan catatan, wa ma'na yatabayyanu ay yatafakkaru annaha khairun amla, memikirkan apakah baik atau tidak. Di hadis yang kedua yang kita baca ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita agar jangan asal bicara. Jangan asal ngomong. Pastikan terlebih dahulu sesuatu yang tidak dipikirkan terlebih dahulu, hingga akibatnya apa? Fatal, ya. Akibatnya fatal. Gak ada yang lebih berbahaya daripada seseorang tergelincir masuk ke dalam api neraka. Nah. Maka sebisa mungkin kita belajar mengendalikan apa? Lisan, ya. Mengendalikan setiap kata, kalimat, memikirkannya terlebih dahulu. Bahkan disebutkan oleh Nabi di sini, seseorang yang asal bicara, yang dia tidak memastikan kebenarannya, dia tidak memikirkan apakah pembicaraannya itu baik atau tidak, tergelincir ke dalam nerakanya itu sejauh timur dan barat, bahkan lebih jauh dari itu. Timur dan barat ini kan setengah bola dunia. Ada, kalau bola dunia globe itu, timur dan barat itu kan setengahnya, ya. Jadi jauh sekali. Akibat tidak menjaga lisan, seseorang bisa terlempar begitu jauh ke dalam api neraka waliyadzu billah. Nah. Qala wa anhu, selanjutnya masih dari sahabat Abu Hurairah, hadis kelima. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba benar-benar akan mengucapkan suatu kalimat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kalimat yang diridhoi oleh Allah banyak, kata-kata yang baik, tasbih, zikir, ya. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar akan mengucapkan suatu kalimat yang merupakan keridhaan Allah Ta'ala atau yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ma yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Dia tidak menduga sama sekali sampai Allah mengangkat kedudukannya, derajatnya. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar akan mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, dia tidak menduga mengakibatkan dirinya yahwi biha fi jahannam, masuk ke dalam jahannam. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Satu kalimat yang baik yang terucap dari lisan itu bisa jadi mengangkat kedudukan seseorang, ya, di sisi Allah Azza wa Jalla, tanpa dia duga, tanpa diduga oleh orang yang mengucapkannya. Dan sebaliknya, satu kata yang terucap tapi buruk, jelek, mengundang murka Allah, ya, bisa jadi menjerumuskannya ke dalam neraka tanpa diduga oleh yang mengucapkannya. Nah, disinilah sekali lagi pentingnya untuk kita berhati-hati. Mungkin ada orang yang mengucapkan kata-kata baik, dia anggap biasa itu, sederhana. Tapi bisa jadi dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat apa? Kedudukannya. Ya, atau sebaliknya, mungkin saja ada seorang mengucapkan satu kata saja yang jelek, ya, satu kata yang mengundang murka Allah, akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Nah, tanpa dia kira, tanpa dia duga, dia anggap itu biasa. Nah, makanya para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa lisan itu bisa mengangkat seorang hamba kedudukannya di sisi Allah setinggi-tingginya, dan juga bisa merendahkan kedudukan seorang hamba di sisi Allah serendah-rendahnya. Ya. Jadi semuanya gara-gara apa? Lisan. Nah, kita patut waspada, ya, karena terkadang ada banyak yang mungkin keceplosan, ya, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ketika ingat, segera istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau keceplosannya itu kata-kata yang baik, wah ini malah bermanfaat buatnya, ya. Nah, yang repot itu kalau keceplosannya kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang jelek. Nah, dan musibah terbesar yang menimpa seorang hamba adalah ketika dia tidak bisa menjaga lisannya. Ya. Seperti kata Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, bahwa orang yang paling celaka dan musibah yang paling besar adalah yang tidak bisa mengendalikan atau menjaga apa? Lisannya dengan baik. Nah. Ini perlu belajar, perlu dilatih, ya. Caranya adalah dengan kita terus mengingat bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita itu akan ada pertanggung jawabannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Akan tercatat semuanya, tidak ada yang luput, ya. Banyak orang yang perhatiannya hanya ke amalan-amalan jawarih yang dilakukan oleh anggota badan selain lisan. Mereka menganggap bahwa amalan itu yang akan dimintai pertanggungjawabannya, padahal kata-kata yang keluar dari lisan juga sama akan dimintai apa? Pertanggung jawabannya. Wa Nabi Abdurrahman Bilal ibn al-Haris al-Muzani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian dari Abu Abdurrahman Bilal ibn al-Haris al-Muzani radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah, benar-benar akan mengucapkan suatu kata, suatu kalimat yang mengandung keridhaan Allah taala, maka na yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah, yang dia tidak pernah menduga kalau Allah akan mencatatnya sebagai bentuk keridhoannya ila yaumi yalqah, hingga hari bertemu dengannya. Wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, dan sesungguhnya seseorang benar-benar akan mengucapkan suatu kalimat atau suatu kata yang merupakan atau yang mengandung kemurkaan Allah, maka na yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqah, yang dia tidak pernah menduga kalau kata atau kalimat yang diucapkannya itu akan Allah catat sebagai bentuk kemurkaannya hingga hari berjumpa dengannya. Nah, rawahu Malik fil Muwatta wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah, hadis yang keenam ini secara isi hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Jadi intinya memotivasi kita agar membiasakan lisan dengan kata-kata yang baik supaya menjadi kebaikan. Nah, karena sumber segala kejahatan itu salah satunya disebabkan oleh lisan. Terjadi banyak kerusakan, kekacauan, salah satunya disebabkan oleh lisan. Permusuhan, bahkan sampai pada tingkat pembunuhan juga disebabkan oleh lisan. Ya. Jadi lisan ini ibaratnya pisau bermata dua, ya. Nah, masing-masing memiliki sisi tajamnya. Hati-hati kalau salah dalam menggunakannya, maka bisa berakibat apa? Fatal. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dulu, beliau mengatakan sambil mengarahkan telunjuknya ke mulutnya, ke lisannya, hadzalladzi auradani al-mawarid, inilah sesuatu yang mendorongku untuk melakukan banyak hal, ya, atau menjerumuskanku ke dalam banyak hal. Ya, ini sekelas sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merasa khawatir dengan lisannya. Ya. Inilah kata beliau sesuatu yang mendorongku terjerumus ke dalam banyak hal. Kalau sekelas sahabat Abu Bakar As-Siddiq saja begitu perhatian, begitu hati-hati, maka kita harus lebih dari itu. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberikan nasihat kepada seseorang. Salah satu isi nasihatnya adalah kuffa 'alaika hadza, tahan lisanmu. Jaga lisanmu dari mengucapkan kata-kata yang baik, dari mengucapkan kata-kata yang buruk. Qala wa an Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Berikutnya dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah haddatsani bi amrin a'tasimu bihi. Saya berkata kepada Rasulullah, kata Sufyan bin Abdullah, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku satu perkara yang aku bisa berpegang teguh kepadanya. Qala, kata Rasulullah, kul rabbi Allah summastaqim. Katakan olehmu, Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomah. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya. Fa akhadha bi lisani nafsihi summa qala hadza. Kemudian kata Sufyan lagi, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan atasku? Apa yang paling engkau khawatirkan atasku? Engkau khawatir aku tidak bisa menjaganya. Fa akhadha bi lisani nafsihi, kemudian Rasul memegangi lisannya, mulutnya beliau yang mulia, sambil mengatakan hadza, ini ya, ini yang paling beliau khawatirkan, ya, lisan. Banyak hal yang dilakukan oleh tangan atau kaki diawali dengan apa? Lisan. Lisan duluan, baru kemudian tangan melakukan sesuatu, kaki melakukan sesuatu. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Sufyan bin Abdullah, apa yang paling engkau khawatirkan atasku? Beliau memegang lisannya, kemudian mengatakan apa? Ini lisan. Ya. Ini yang dikhawatirkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan hanya kepada Sufyan bin Abdullah saja. Lebih-lebih kepada kita yang secara tingkat keilmuan, amal jauh daripada sahabat Sufyan bin Abdullah. Qala rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Kaitannya hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas jelas, yaitu lisan seringnya digunakan untuk apa? Ghibah. Sedangkan ghibah adalah perkara yang diharamkan. Nah. Dan bab ini juga secara tegas menyebutkan perintah untuk menjaga lisan. Seseorang bisa mulia karena lisannya, dan seseorang bisa terhina karena lisannya. Dalam muamalah sehari-hari, tentu kita akan menyukai orang yang kata-katanya baik, ya. Dan kita akan benci kepada orang yang kata-katanya buruk. Maka tidak ada yang paling cepat membuat seseorang mulia, tinggi kedudukannya, kecuali lisannya yang baik. Dan tidak ada sesuatu pun yang paling cepat membuat seseorang terhina, rendah, serendah-rendahnya, kecuali apa? Lisannya. Nah. Qala wa an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah la tuksiru al-kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Rawahu Tirmidzi. Selanjutnya dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksiru al kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian banyak bicara selain zikir kepada Allah Ta'ala. Kata sahabat Umar, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa yang banyak bicaranya, maka pasti akan banyak apa? Salahnya. Ya. Man kasura khata'uhu kasura malamuhu. Dan siapa yang banyak salahnya, maka akan banyak mendapatkan cemoohan, celaan. Nah. Oleh karena itu kata Rasulullah, la tuksiru al-kalama. Jangan banyak bicara bi ghairi dzikrillah, selain zikir kepada Allah, selain sesuatu yang bermanfaat. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillahi ta'ala qaswatun lil qalbi. Sebab banyak bicara selain zikir kepada Allah Ta'ala adalah qaswatun lil qalbi, sesuatu yang dapat mengeraskan hati. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an saja zikir kepada Allah itu sesuatu yang bisa menenteramkan apa? Hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi tumaknina. Ya. Kalau kita banyak bicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat, yang sama sekali tidak mengandung zikir kepada Allah. Banyak pembicaraan yang mengandung zikir kepada Allah. Kalau baca Al-Quran, kalau tasbih, kalau tahlil, tahmid, itu jelas memberi nasihat, menyampaikan ilmu, ya. Membaca hadis, menghafal ilmu, itu termasuk zikir kepada Allah Ta'ala. Itu yang akan melunakkan hati. Adapun banyak bicara bi ghairi dzikrillah, selain zikir kepada Allah Ta'ala, maka akan membuat hati apa? Keras, ya. Nah, kalau kata Imam Fudail bin Iyadh, kerasnya hati itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kasratul kalam, banyak bicara. Yang kedua, kasratul akli, banyak makan. Ya. Ini akan membuat hati menjadi apa? Keras. Ya, apa yang membuat hati keras? Banyak bicara sama banyak makan. Ya, banyak bicara berarti banyak kata-kata yang keluar dari lisan yang tidak bermanfaat. Banyak makan berarti banyak sesuatu yang dimasukkan ke dalam lisan. Ya. Segala sesuatu kalau berlebihan itu tidak baik. Nah, bukan tidak boleh bicara, ya. Banyak bicara kalau mengandung hal yang bermanfaat, maka itu menjadi kebaikan. Tapi kalau banyak bicara mengandung hal-hal yang tidak berguna, apalagi mengandung dosa, nah ini yang berbahaya, bisa mengeraskan apa? Hati. Jadi kata Fudail bin Iyadh, kerasnya hati itu disebabkan oleh pertama kasratul kalam, banyak bicara. Yang kedua kasratul akli, banyak apa? Akan. Ya. Berlebihan dalam makan. Wa inna abada nas minallah alqalbul qasi, sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Nah. Berikutnya hadis ke-9. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannata. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waqahu Allah, siapa yang Allah jaga kejelekan yang ada di antara kedua tulang rahangnya, dan Allah jaga kejelekan yang ada di antara kedua kakinya, maka ia akan masuk ke surga. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini hadis hasan. Beruntung orang yang Allah berikan taufik, penjagaan, perlindungan, ya, di mana lisannya tidak digunakan kecuali untuk hal-hal yang baik. Demikian juga kemaluannya terjaga dengan baik. Kata Rasulullah, orang yang Allah jaga lisannya, jaga kemaluannya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ya. Nah, karena ini kaitannya dengan syahwat dan sesuatu yang merusak manusia secara umum ada dua, syahwat dan syubhat. Ya, syahwat dan syubhat. Syahwat ada syahwatul kalam atau syahwatul lisan, di mana seseorang mengikuti apa kemauan lisan, ya, tidak menjaganya dengan baik. Ya. Ini persis seperti hadis yang pertama kita baca, ya, man yadmanuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannata. Ya. Apa artinya itu? Apa artinya? Man yadmanuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannata. Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Apa? Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku apa? Jaminan apa? Apa artinya? Apa artinya? Rehan. Apa artinya? Mujain, muazin. Muazin, Apa itu kok enggak tahu? Samping muazin. Enggak tahu. Besok mah jangan di situ duduknya. Antum dari Setabatan ya? Sini besok duduknya yang situ. Ya. Nah, ini nih kayak bawa laptop gitu. Coba. Apa artinya? Enggak tahu. Nulis enggak? Enggak nulis juga. Apa artinya? Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan untuk menjaga apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan berikan jaminan kepadanya apa? Surga. Ya. Tanya, kalau talim jangan bisik-bisik tetangga, jangan ngobrol. Kalau ketawa, jangan ngobrol, ya, jangan bicara. Ada saatnya bicara, ada saatnya apa? Mendengarkan, ya. Ingat itu, kalau ngobrol, kalau tidak fokus, ya ini hasilnya. Hasilnya kayak gini ini tadi. Ya, itu hasilnya. Tidak mendapatkan apa-apa. Paham? Itu hasilnya. Bagus enggak hasilnya kayak gitu? Bagus enggak? Jelek atau enggak bagus? Ngapain pegang buku? Pegang buku tulis, pulpen seperti nulis. Ternyata tidak ada isinya. Jadi manfaatkan kesempatan, ya. Tuh udah ngobrol dewa itu. Nanti ngobrol mah setelah taklim. 10 tahun di pondok kalau belajarnya kayak gitu enggak dapat apa-apa. Ya. Jadi harus husnul sual, husnul istima wal insot. Ya. Kalau bertanya, bertanya yang baik, mendengarkan yang baik, dan menyimak yang baik. Gitu. Terus husnul fahm, memahami dengan baik. Gak mungkin paham kalau tidak mendengarkan, kalau tidak menyimak. Ya. Nah. Subhanaka. Subhanakallah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.